Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan pembahasan seputar al-ilm fadluhu wa syarafuh, karya Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan apa yang beliau uraikan seputar fadlul ilm alal mal, keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Dan telah kita sebutkan beberapa sisi dari sisi-sisi tersebut. Dan sekarang kita akan masuk ke sisi yang setelahnya yang boleh sebutkan, yaitu sisi yang ke Rabi' wal Ishrun, yang ke 22 atau 24. Kata beliau alaihi rahmatullah, anna ghinal mali maqrunun bil khawfi wal huzni, bahwasanya kayanya seseorang dengan harta itu bergandengan dengan adanya rasa takut dan rasa sedih. Subhanallah, beliau menyebutkan orang kaya yang berharta, walaupun kita lihat secara zahir dia seorang yang merasakan kenikmatan dan mudah seluruh urusan-urusannya, namun ternyata belum menyebutkan kaya harta identik dengan munculnya perasaan rasa takut dan rasa sedih di dalam dirinya. Fahuwa hazinun qabla husulihi khaifun ba'da husulihi. Kesedihan tersebut itu muncul sebelum dia mendapatkan harta tersebut, dan rasa takut itu muncul setelah dia mendapatkan harta tersebut. Sedih dan takut, sedih sebelum dia mendapatkan harta tersebut, dan ketika dia mendapatkannya ternyata ada rasa kekhawatiran, ketakutan pada dirinya. Nah, wa kullama kana aktsara kana al-khawfu aqwa. Bila orang itu semakin banyak hartanya, maka rasa takut tersebut akan semakin menguat. Berarti menunjukkan seorang yang kaya jangan dikira dia seorang yang bahagia. Kemarin dan pada pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim seputar masalah keadaan seseorang yang memiliki ambisi untuk mengejar dunia akan diuji, akan ditimpa dengan satu dari tiga hal. Beliau menyebutkan yang pertama adalah hammun lazim, yang kedua ta'bun mustamir, dan yang ketiga hasratun la tanqadi. Yang pertama adalah hammun lazim, dia akan terus merasakan kegundahan. Hammun lazim, tidak bisa dia singkirkan rasa kegundahan tersebut darinya. Setiap dia berharta, enggak lepas dari adanya rasa kegundahan di dalam dirinya. Wa ta'bun mustamir, dan rasa capek yang terus-menerus tidak bisa hilang darinya. Karena seorang yang berharta ataukah menjadikan ambisinya untuk mengejar harta, dia akan diperbudak oleh harta tersebut. Maka jadilah prioritasnya adalah bagaimana caranya dia bisa menambah hartanya, dia bisa memperbanyak kekayaannya. Dalam keadaan disebutkan di dalam hadis, kalau semisal seseorang sudah mendapatkan satu lembah berupa emas, maka masih ada rasa ketidakcukupan dalam dirinya. Dia akan berupaya untuk mengejar lembah yang kedua, lembah yang ketiga, demikian seterusnya. Wala yamla'a jawfa ibni Adam illa turab. Tidak ada yang bisa menutup hasrat dan keinginan ambisinya di dalam meraih dunia kecuali tanah, artinya kematian yang akan menutupi rongga mulutnya, sehingga dia akan diperbudak oleh harta, akan ditimpa dengan rasa letih terus menerus memikirkan hartanya, hartanya, dan hartanya. Kemudian yang ketiga, wahasratin la tanqadi, rasa penyesalan yang tidak ada akhirnya. Rasa menyesal yang tidak ada akhirnya. Karena setelah dia mendapatkan salah satu dari ambisi cita-citanya untuk meraih dunia, muncul rasa menyesal kenapa yang ini tidak bisa dia dapatkan. Setelah dia mendapatkan perkara yang itu, maka muncul lagi rasa menyesal dalam dirinya. Kenapa yang di sana tidak juga bisa dia raih? Terus demikian. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, bagaimana ambisi seseorang terhadap perkara-perkara dunia. Adanya rasa khawatir, kesedihan dalam dirinya. Sehingga karena rasa kekhawatiran tersebut, akhirnya dia berupaya bagaimana caranya agar dia menjaga hartanya, agar jangan ada yang mengambilnya, jangan ada yang mencurinya. Terus bagaimana caranya agar supaya hartanya tersebut senantiasa mendapatkan keuntungan dan tidak ada kekurangan. Sekian banyak cabang pikiran menghantui benaknya, sehingga diliputi dengan antara kekhawatiran, kesedihan, dan kecemasan. Inilah ahli ad-dunya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, inna ad-dunya qad irtahalat mudbiratan, wa innal akhirah qad irtahalat muqbilatan, walikuli wahidin minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya dunia tersebut perlahan pergi ke belakang meninggalkan seorang manusia. Semakin bertambah umurnya, hakikatnya adalah dia jauh dari dunia. Semakin bertambah tua, hakikatnya dunia tersebut semakin jauh darinya. Wa innal akhirah qad irtahalat muqbilah. Berbeda dengan akhirat. Kalau akhirat, dia berjalan dalam keadaan mendekati Ibni Adam. Semakin bertambah umurnya, dia jauh dari dunia, dekat dengan akhiratnya. Semakin bertambah tua, menunjukkan dunia tersebut semakin jauh darinya, dan akhirat selangkah lagi akan mendekatinya, akan dia lalui akhiratnya. Walikuli wahidi minhuma banun, dan masing-masing dari keduanya tersebut, baik dunia ataukah akhirat, ada para pengikut-pengikutnya, ada anak-anaknya, ada para pengikut dunia yang mengejar dunia, berambisi untuk meraih dunia. Ada pula sebaliknya, anak-anak akhirat yang berambisi mengejar akhirat, berambisi untuk beramal untuk akhiratnya. Naam, dan Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar seseorang menjadi abna al-akhirah, anak-anaknya akhirat, yang memprioritaskan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kanatid dunya hammuhu." Man kanatid dunya hammuhu. Ja'ala Allahu al-faqra baina 'ainayhi. Wa shamma Allahu na'am. Ja'ala Allahu al-faqra baina 'ainayhi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Disebutkan dalam riwayat tersebut, barang siapa yang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala, menjadikan keinginannya, hasratnya adalah untuk dunia, disebutkan dalam sebagian lafaz, Allah azza wa jalla akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran tersebut senantiasa berada di depan matanya. Urusannya tercerai-berai. Tidak ada satu urusan pun yang bisa dia selesaikan. Dari satu urusan tercerai-berai, pindah lagi ke urusan yang lainnya, demikian seterusnya, sehingga semakin menyibukkannya dengan perkara-perkara dunia. Demikian pula kefakiran Allah akan jadikan berada di hadapan matanya, sehingga dia senantiasa fakir, miskin. Padahal dia kaya. Nah, banyak hartanya. Tapi dia fakir. Kalau semisal dia hakikatnya seorang yang kaya, maka tentu dia akan menjadikan dunianya tersebut untuk akhiratnya. Dia fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia fokus untuk mendatangi majalisul ilm, menghadiri majalisul ilm. Tapi lihat bagaimana bukti benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang yang berambisi mengejar dunia, Allah jadikan kefakiran berada di hadapan matanya sampai akhirnya untuk mengerjakan sholat sunnah saja sulit, sibuk dengan dunia. Untuk menghadiri majalisul ilm saja sulit, alasannya sibuk dengan perkara dunia. Menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan di pundaknya saja, dia mengalami sekian banyak hambatan dan rintangan, alasannya karena sibuk dengan perkara-perkara dunia. Walaupun zahirnya terlihat dia kaya, namun hakikatnya kita katakan dia seorang yang fakir. Dunia akhirnya memperbudak dirinya, sehingga menyebabkan akhirnya dia jatuh fakir miskin, disebabkan karena dunianya. Nah, fakir ya kan, disebabkan karena dunianya. Kalau dia seorang yang kaya, ya sudah, dia tinggal berleha-leha, bersantai ria, dia fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, punya banyak waktu, dia berikan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Nah, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan padahal dia tidak bisa mendapatkan dunia tersebut yang dia idam-idamkan, yang dia cita-citakan dan dia jadikan sebagai ambisinya, melainkan dengan kadar yang telah Allah tulis melalui catatan takdir itu adalah miliknya. Disebutkan di dalam hadis, ketika seorang masih berada di dalam rahim ibunya, dan ketika itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat untuk meniupkan pada janin tersebut ruh, dikala itulah malaikat Allah perintahkan untuk menulis catatan-catatan takdirnya. Allah perintahkan agar para malaikat tersebut menulis rizkinya, ajalnya, amalannya, dia seorang yang bahagia atau dia seorang yang sengsara di dunia dan di akhirat, sudah dicatat, ditulis, ditentukan oleh Allah melalui catatan takdir-takdirnya. Sehingga semakin seorang berusaha untuk dia mendapatkan dunia, hasilnya sesuai dengan apa yang ditetapkan untuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa menambah, tidak pula bisa mengurang. Berbeda halnya apabila seseorang menjadikan ambisinya adalah untuk akhirat. Wa man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang seseorang menjadikan akhirat itu sebagai ambisinya, cita-citanya, jama'allahu syamlahu, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan seluruh urusannya, akan dipermudah urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah janjikan seseorang yang bertakwa kepadanya, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan untuknya rezeki dari jalur yang dia tidak menyangkanya. Jaminan dari Allah untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dari konsekuensi at-taqwa adalah mereka orang-orang yang Allah sifati dalam ayatnya yang mulia, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang perdagangan mereka, dunia mereka, urusan-urusan pekerjaan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Mereka adalah orang-orang yang mengkhawatirkan datangnya satu hari di mana pandangan-pandangan, demikian pula hati-hati seseorang, akan berbolak-balik dipenuhi dengan perasaan rasa takut yang demikian dahsyat menghantuinya. Inilah sifat mereka orang-orang mukmin yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia. Orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya Allah akan mengumpulkan urusannya, akan mempermudah urusannya. Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi. Allah akan menjadikan di dalam hatinya tersebut perasaan kaya. Al-ghina laisa al-ghina an kasrati al-ard walakin al-ghina ghina an-nafs. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukanlah kekayaan tersebut dinilai dengan banyaknya harta, akan tetapi kaya tersebut adalah kayanya jiwa seorang hamba, merasa qanaah, berkecukupan dengan pemberian Allah tabaraka wa taala, merasa kaya jiwanya sehingga dia tidak berambisi sebagaimana ambisinya mereka ahli dunia di dalam meraih, mengejar dunia. Inilah hakikat kekayaan yang sebenarnya. Dan kekayaan yang seperti ini, yang hakiki yang seperti ini, Allah berikan bagi mereka orang-orang yang Allah yang menjadikan ambisinya adalah untuk mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Walam ya'tihi minad wa atathu dunya wa hiya raghimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dunia tersebut mendatanginya dalam keadaan mengemis, meminta untuk orang ini mengambilnya, merendah, meminta kepada dirinya agar dia berbalik mendatangi dunia. Namun sang hamba ini tidak menolehnya, meminta agar supaya dia mengejarnya. Namun ternyata hamba ini tidak tergerak hatinya untuk melihat ke arahnya. Terus demikian. Inilah keadaan mereka orang-orang yang beruntung, yang benar-benar memahami hakikat untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian at-takatsur. At-takatsur itu artinya adalah memperbanyak mendapatkan dunia. Memperbanyak cara agar bagaimana caranya dunia tersebut terus berkembang, bertambah. hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mendatangi al-maqabir, baru seorang sadar untuk apa dia diciptakan oleh Allah dan seperti apa hasilnya selama ini ketika dia menghabiskan waktunya untuk dunia. Baru dia sadar ternyata dia telah keliru besar. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya, yaqulu ibni Adam mali mali. Ibnu Adam mengatakan, ini hartaku, ini punyaku, ini hartaku. Fahallaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Padahal wahai ibnu Adam, bagianmu dari dunia imma engkau makan kemudian engkau habiskan, tidak ada bekasnya. Engkau buang menjadi kotoran, tidak ada hasilnya. Illa ma akalta fa afnaita. Au labista fa ablaita, ataukah dari sebagian harta tersebut engkau gunakan untuk membeli pakaian, yang pakaian tersebut juga akan datang masa usangnya. Kamu buang, ganti pakaian yang baru, terus demikian. Tak lepas seseorang mencari harta adalah untuk dua perkara yang tadi kita sebutkan. Ima untuk makan, sehingga sebagian merasa bangga dengan makanan, hidangan makan yang ada di meja dapurnya. Demikian mewah, bangga dia. Bisa beli di restoran yang mahal, bangga dia. Nah, padahal setelah makan habis, ya kan, tidak ada bekasnya. Sebagian berbangga dengan hartanya tersebut, akhirnya dia terlihat bisa membeli ini, membeli itu, padahal apa yang dia beli tersebut akan datang masa usangnya. Dan yang ketiga, au tasaddaqta fa amdaitah, ataukah engkau sedekahkan dari harta tersebut dan engkau akan merasakan manfaatnya. Ma indakum yanfud wa ma indallahi baq. Apa yang kita miliki tersebut akan datang masa habisnya. Akan datang masa habisnya. Apa saja yang kita miliki tersebut pasti dan pasti tidak akan kekal abadi. Yang semula kaya bisa jadi nantinya akan fakir, akan miskin. Yang semula dia memiliki kendaraan yang mewah akan bisa jadi nantinya datang masanya kendaraan tersebut akan rusak. Ataukah mungkin bisa jadi sebagian ada yang kaya raya, akan datang masanya dia akan berpisah dengan hartanya, dengan maut, kematian yang menjemputnya, akan habis, akan usang. Wa ma indallahi baq, akan tetapi di sisi Allah adalah sesuatu yang kekal abadi. Harta yang kita punya, kita sedekahkan sekecil apapun, kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifuha man yasha. Permisalan seorang yang berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla seperti halnya dia menanam satu biji yang dia tanam di tanah, dia sirami. Ambatat, yang dari satu biji tersebut akan menumbuhkan sekian cabang. Naam. Akan menumbuhkan sekian cabang. Ambatat mi'ata habbah. Naam. Ambatat sab'a sanabil ma'a kulli sumbulatin minha mi'atu habbah. Akan menumbuhkan sembilan tujuh dari batang atau tangkainya, yang masing-masing tangkai tersebut akan membawa sekitar 100 biji yang lain. Dari satu biji yang kita tanam akan tumbuh menjadi 7 ranting. Atau melihat tanaman padi, ya kan, ditanam satu biji akan menghasilkan sekian banyak padi, sekian banyak bijinya. Itu pun Allah terkadang akan melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Menunjukkan terkadang seorang berinfak balasannya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falhasil, demikianlah seorang yang kaya dengan harta akan terus makrunun bil khaufi wal huzn, akan terus bergandeng tangan dengan perasaan khauf, takut dan huzan, kesedihan dari dirinya. Nah, wa ghinal ilmi maqrunun bil amni wal farhi was surur, berbeda halnya dengan seorang yang kaya dengan ilmunya, dengan kaya ilmu yang dia miliki tersebut akan dia dapatkan perasaan aman, perasaan kegembiraan, kesenangan, yang kegembiraan dan kesenangan serta keamanan tersebut tidak bisa diraih oleh mereka orang-orang yang tersibukan demikian pula menjadi budak-budak dunia. Karena kegembiraan yang dia rasakan di alam dunia terus berlanjut sampai akhirat, sampai masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentu perbedaan yang sangat besar antara harta dengan ilmu. Al-khamis wal-ishrun, sisi yang ke-25. Annal ghina bimalihi labudda ayyufariqahu ghinahu. Seorang yang kaya dengan hartanya pasti dan pasti dia akan berpisah dengan kekayaannya tersebut. Fayata'adzaba wa yata'allama bimufaraqatihi. Dia akan merasakan tersakiti, akan merasakan kesedihan, terazab disebabkan karena dia terpisah dengan hartanya. Nah, punya HP tiba-tiba dicuri, wah sedih dia. Nah, punya uang tiba-tiba saja uangnya tersebut dicopet orang, sedih dia. Nah, punya rumah mewah, bahagia dia, betapa luasnya rumahnya, bagus perkakasnya, tiba-tiba saja terbakar, sedih dia. Banyak afat, kemungkinan-kemungkinan yang dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut mengakibatkan seorang terpisah dengan dunianya. Dia akan merasakan terazab, merasakan kesedihan karena dunia itu sudah lepas dari tangannya. Coba disebutkan di dalam hadis, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia tersebut memiliki warna yang berwarna hijau, rasa yang berasa manis. Belum mencicipi saja seseorang tergoda dengan keindahan warnanya, menyejukkan pandangannya. Ketika mencicipi maka daya tariknya lebih kuat. Benar kata sebagian orang, ketika seorang sudah merasakan sesuatu, hasrat untuk dia mengulangi dan kembali ke sesuatu tersebut jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar memandangnya dari kejauhan. Iya kan? Orang sudah merasakan nikmatnya dunia. Nah, ketika dia sudah merasakan kenikmatan, kemudian dia terpisah dengan dunia, maka kesedihannya jauh lebih besar, penyesalannya jauh lebih besar, perasaan terazab, tersakiti jauh lebih terasa, dahsyat menimpanya. Berbeda dengan seorang yang hanya melihat, oh si fulan kaya raya, namun ternyata subhanallah dia tertimpa musibah, rumahnya terbakar, kekayaannya habis, dia dicuri, dirampok. Nah, habis kekayaannya. Yang melihat hanya sekedar melihat, oh kasihan dia ya, tidak pernah merasakan seperti yang dia rasakan, kemewahan, kenikmatan, kesenangan, kemudahan. Tiba-tiba saja Allah rubah keadaannya menjadi seorang yang fakir. Itu tentu perasaan yang dia rasakan jauh lebih dahsyat, kesedihan yang dia rasakan jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar kita memikirkannya. Nah, ini hakikat dari harta demikian. Pasti dan pasti akan ada waktunya dia akan berpisah dengan hartanya. Wal ghaniyyu bil ilmi, adapun kaya disebabkan karena ilmu, la yazulu, ilmu tersebut tidak akan hilang, tidak akan pergi darinya. Akan terus ada pada dirinya. Wala yata'adzabu sahibuhu, seorang yang memiliki ilmu tersebut tidak merasa tersakiti dia. Wala yata'allamu, tidak merasa teradab, tidak merasa tersakiti. Enggak mungkin ya kan, orang punya ilmu, ilmunya dia tinggal di rumah. Enggak mungkin. Dimanapun dia berada, maka ilmunya tersebut akan menyertainya. Ilmu itulah yang nantinya akan menemaninya di alam barzakhnya. Dengan wujud rupa seorang yang baik wajahnya, baik pula penampilannya, harum pula baunya. Ketika itu dia bertanya, man anta, siapa engkau ini? Dia mengatakan, ana amaluka saleh, saya adalah amalanmu yang saleh. Nah, sampai membimbingnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Falazzatul ghina bil mali lazzatun za'ilatun munqati'atun ya'qubuha al alamu. Kelezatan dengan kekayaan harta adalah kelezatan yang nantinya akan sirna, akan terputus, kemudian mengakibatkan setelahnya perasaan tersakiti. Walazzatul ghina bil ilmi lazzatun baqiyatun. Adapun kelezatan kekayaannya seseorang dengan ilmu adalah kelezatan yang senantiasa kekal, mustamirrotun, terus akan dia rasakan. La yalhaquha alamun, tidak sama sekali dia akan menjumpai adanya rasa tersakiti dengan ilmunya. Tidak ada. Bahkan ilmu tersebut akan membawakan ketenangan dan perasaan bahagia, disebabkan karena iman yang dimiliki oleh dirinya kepada Allah terus bertambah dengan ilmunya. Motivasi dia bersemangat beribadah kepada Allah terus termotivasi dan bertambah disebabkan karena ilmunya. Nah, ini tentu perbedaan yang sangat besar antara harta dengan ilmu. As-sadis wal ishrun, sisi yang ke-26. Anna istilzadzan nafsi wa kamalaha bil ghina istikmalun bi'ariyatin mu'addatin. Kelezatan yang dirasakan oleh jiwa dan kesempurnaan yang dirasakan diperoleh oleh jiwa disebabkan karena kekayaan harta, hakikatnya adalah kesempurnaan yang bentuknya adalah pinjaman. Ariyatin mu'addatin, akan nantinya hilang dari dirinya. Pinjaman akan hilang dari dirinya. Fatajammuluha bil mali tajammulun bithaubin musta'arin. Ketika seseorang memperindah jiwanya dengan harta, hakikatnya adalah dia memperindah dengan pakaian pinjaman. La budda ayyarji'a ila malikihi yauman ma, yang pasti nantinya harta tersebut akan kembali kepada zat yang memilikinya di satu hari nanti. Akan kembali kepada yang memilikinya. Nah, iman nantinya akan kembali kepada orang yang menjadi ahli warisnya. Ya kan? Dia kaya raya sekarang. Bahagia, senang, bahagia. Namun akan datang wayahnya nantinya, kekayaannya tersebut tidak akan dia bawa di akhirat. Dia tinggalkan semua kekayaan tersebut untuk ahli warisnya. Untuk ahli warisnya, si fulan, mobil yang biasa kesukaan bapak ini ternyata diambil oleh kakak tertua, anak tertua. Rumah yang megah yang dimiliki oleh ayahnya ternyata dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Tanah kekayaannya semuanya ternyata dimiliki nantinya oleh kerabat-kerabatnya. Akan kembali kepada pemiliknya. Sehingga kayanya dia sekarang adalah pinjaman. Nantinya terus bergulir ke ahli warisnya demikian pula. Akan kembali ke ahli waris mereka terus demikian. Nah, sehingga belum menggambarkan hakikatnya seorang yang memperindah dirinya dengan sesuatu dari perkara dunia adalah memperindah dengan sesuatu yang sifatnya pinjaman, bukan miliknya. Itu adalah milik ahli warisnya. Naam. Wa amma tajammuluha bil ilmi wa kamaluha bihi fatajammulun bisifatin thabitatin laha. Adapun ketika seseorang memperindah dengan ilmu, ia belajar akhlak dalam satu masalah, dia berupaya untuk menerapkan akhlak tersebut pada dirinya. Ia belajar seperti apa sholat, kemudian dia praktekkan untuk dirinya sehingga mengamalkan sholat yang dipelajarinya dengan benar. Wudu juga demikian, demikian pula dalam seluruh masalah-masalah yang lainnya. Maka ketika seseorang memperindah jiwanya dengan ilmu dan jiwa tersebut menjadi sempurna disebabkan karena ilmu tersebut, hakikatnya adalah dia memperindah dengan satu sifat thabitatin laha yang akan terus menetap pada jiwanya tersebut, rasikhatin fiha, akan terus melekat padanya, la tufariquha, yang tidak akan bisa lepas dari jiwanya sampai meninggalnya. Ilmu terus akan menyertainya sampai di akhirat, ilmu terus akan membimbingnya, akan membimbingnya. Disebutkan di dalam beberapa hadis tentang bagaimana amalan-amalan seseorang, dan tentulah amalan tersebut itu muncul disebabkan karena al-ilm yang dipelajarinya. Allah jadikan di yaumil qiyamah akan memiliki rupa, akan bisa berbicara. Memiliki rupa dan berbicara dirinya adalah untuk membela pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Naam. Disebutkan Al-Qur'anul Karim wasiyam, puasa pada yaumil qiyamah akan mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, puasa akan mengatakan, ya Rabbi, mana'tuhu ta'ama bin nahar, saya telah mencegah dirinya untuk makan di siang hari, fasyafi'ni fih, izinkanlah saya untuk memberikan syafaat untuknya. Wa yaqulul qiyam, wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an juga akan mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, mana'tuhu nauma bil lail, ya Allah, saya telah menghalangi dirinya untuk tertidur nyenyak di malam hari. Dia gunakan waktunya melakukan qiyamul lail. Fasyafi'ni fih. Izinkanlah saya untuk memberikan syafaat untuknya. Kata Nabi SAW, fayashfa'anilah. Maka keduanya pun memberikan syafaat untuknya. Lihat bagaimana buah dari al-ilm akan menyertainya, akan bahkan mengiringinya, menghadiri hisab pengadilan antara hamba dengan Allah Azza wa Jal. Yang di saat itu seorang sangat butuh adanya pembela. Yang di saat itu seorang sangat butuh adanya orang, adanya sesuatu yang membantu dirinya untuk berkata, berbicara di hadapan Allah Azza wa Jal. Ternyata yang membelanya adalah amalannya, dan amalan tersebut itu muncul disebabkan karena al-ilm yang dia pelajari tersebut. Sehingga ketika seseorang belajar ilmu dan dia berupaya untuk menerapkan ilmunya pada dirinya, hakikatnya dia telah mensifati dirinya tersebut dengan sifat yang mulia, yang kemuliaan tersebut tidak akan lepas darinya, kekal abadi sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu perbedaan yang sangat besar antara al-ilm dengan al-mal. As-sabi' wal-ishrun, sisi yang ke-27. Masya Allah, ini sangat banyak diuraikan oleh beliau terkait sisi-sisi perbedaan antara harta dengan ilmu. Anna al-ghina bil mali huwa ainu faqri nafsi. Sesungguhnya kaya dengan harta hakikatnya adalah merupakan wujud dari fakirnya jiwa seseorang. Kaya harta hakikatnya adalah wujud dari kefakiran jiwa. Wal ghina bil ilmi huwa ainu ghina nafsi. Adapun kaya disebabkan karena ilmu hakikatnya adalah kaya jiwa yang dimilikinya. Fahuwa ghinaha al-haqiqi. Faghinaha bi'ilmiha huwal ghina. Wa ghinaha bimaliha huwal faqar. Maka itu adalah kekayaan yang hakiki. Sehingga kayanya dia dengan ilmu adalah hakikat kekayaan yang sebenarnya. Dan kayanya dia dengan harta adalah hakikat dari kefakiran. Seorang yang berharta ternyata dia seorang yang fakir. Nah, coba kalau kita sensus, rata-rata orang-orang yang berta'awun adalah mereka orang-orang yang ekonominya kelas menengah, ya kan? Masya Allah, ini si fulan 100 ribu, si fulan 200 ribu, dan yang semisalnya. Nah, kaya dia, mengeluarkan uang sekian gak masalah, masih merasakan rasa kecukupan, bahkan dia menganggap dirinya adalah seorang yang kaya. Rajin ta'lim, belajar, subhanallah. Nah, menghadiri daurah dengan ringan kaki, dia melangkahkan kakinya. Enggak ada rasa beban berat di pundaknya memikirkan bagaimana hartanya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana bisnisnya. Centang perenang nanti kalau misalnya saya enggak datang ke tempat si fulan, menghadiri pertemuan si fulan. Hakikatnya kaya, namun sebenarnya miskin. Nah, berbeda halnya dengan seorang ketika dia mempelajari ilmu, dia terus berupaya untuk menambah ilmunya, dan Allah jadikan ilmunya tersebut menjadi ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Maka dia akan merasakan kekayaan, ketenangan, dan itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laisa al-ghina 'an kathratil 'ard, walakin al-ghina 'ghina an-nafs." Dan tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat kaya jiwanya. Walaupun secara zahir beliau seorang yang fakir. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah satu ketika tidak ada seorang pun dari istri-istri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 3 bulan berturut-turut ada yang menyalakan tungku api di rumahnya. Kemudian sebagian mereka bertanya, terus apa yang kalian makan wahai ummul mukminin? Ia menceritakan al-aswadan, artinya adalah kurma dan air. Itulah makanan keseharian Nabi dan keluarganya selama 3 bulan berturut-turut. Dapurnya enggak pernah ngepul kalau zaman sekarang. 3 bulan bayangkan. Nah, kalau di tempat kita enggak pernah, ya kan? 3 bulan gak pernah ngepul dapurnya. Jangankan 3 bulan, setengah bulan saja sudah berteriak minta tolong. Nah, afan ini dapur gak ngepul. Nah, ayo. Dan yang semisalnya, sudah teriak minta tolong. Lihat bagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau memiliki sifat qanaah, dan sifat tersebut ternyata bisa diraih dan didapatkan oleh seseorang dengan al-ilm, dengan seorang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menghadiri majalis al-ilm. Tapi ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.